Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab syarah pada pembahasan kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang pembagian manusia dalam ibadah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah ikhlas dan mutabah. Ya, ada empat. Yang pertama yaitu mereka yang ikhlas dalam ibadah mereka dan juga ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini golongan yang paling berbahagia. Golongan yang sukses karena diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memurnikan ibadah mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ad-dharbus tsani, kelompok yang kedua. Golongan yang kedua. Man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ata lah. Golongan yang udah enggak ikhlas, enggak ittiba juga. Ya. Mereka enggak ikhlas, yakni riya, sum'ah, dan enggak ittiba, yakni melakukan bid'ah-bid'ah, syirik dan sebagainya. Wa haula syirarul khalqi. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk. Wa humul mutazayyinuna bi a'malil khair yura'una bihan nas. Mereka adalah orang-orang yang berhias dengan amal-amal kebaikan tetapi untuk riya, pamer, mencari pujian, sanjungan dari manusia. Wa hadha darbu yaksuru fi man kharafa an siratil mustaqim. Tipe ini atau golongan ini paling banyak terjadi pada mereka yang menyimpang dari as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Minal muntasibina ilal fikih, dari orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada fikih. Wal ilm, dan ilmu. Wal faqr, dan kefakiran, yakni zuhud, kemiskinan. Wal ibadah, dan ibadah. Ya, maksudnya beliau mengisyaratkan kepada orang-orang seperti kaum sufi. Ya, kaum-kaum sufi yang menisbatkan diri mereka kepada ibadah, kepada ilmu, kepada zuhud, tetapi mereka terjatuh di dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Fa innahum yartakibunal bid'a wal dhalal war riya'a was sum'ah. Namun mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, dan riya dan sum'ah. Udah bid'ah, udah sesat, ya, enggak ikhlas pula. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang kalau mereka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Wa fi adrabi haula nazala qauluhu ta'ala. Ya, tentang mereka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Jangan kamu mengira orang-orang yang ya mereka senang dengan apa yang mereka dapatkan dari dunia. wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang untuk dipuji ya dengan apa yang tidak mereka lakukan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Janganlah kamu mengira mereka bisa selamat dari adab, siksa Allah Subhanahu wa taala. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adalah adab yang pedih. Surat Ali Imran ayat 188. Jadi kalau pada golongan yang pertama, itu golongan yang paling bahagia, yaitu orang yang ikhlas dan orang yang ittiba. Dua-duanya dijalankan. Mereka beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau yang golongan kedua ini, kebalikannya. Ya, udah enggak ikhlas, enggak ittiba juga. Yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya, baik itu kesyirikan, baik itu kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan. Ya, sudah gitu mereka riya, sum'ah, tidak ikhlas. Ya. Nah, ini orang yang paling apa? Sengsara. Orang yang paling sengsara. Bahkan orang seperti ini lebih buruk daripada binatang. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'kilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Ya. Apakah kamu menyangka bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau berakal? Tidaklah mereka kecuali seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kenapa lebih sesat dari binatang? Kalau binatang maklum, mereka enggak diberi apa? Akal. Ya. Tapi manusia diberi akal, lalu mereka memilih ya, jalan kesyirikan, jalan kebid'ahan, ya. Nah, maka ini adalah lebih parah daripada hewan. Taip. Jadi ini ayyul ihwa, golongan yang paling sengsara. Golongan yang paling parah, yaitu orang-orang yang tidak ikhlas dan juga tidak ittiba. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang sufi tasawuf, ya, di mana mereka banyak melakukan kesesatan-kesesatan, kebid'ahan-kebid'ahan, ya, dan mereka juga tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ad-dharbus salis, yang ketiga. Man huwa mukhlishun fi a'malihi lakinnaha ala ghairi mutaba'atil amr. Yang ketiga adalah orang yang ikhlas dalam amal perbuatannya, tetapi tidak ittiba, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahalil ubbadi wal muntasibina ila zuhdi wal faqr. Seperti orang-orang yang ahli ibadah yang menisbatkan diri mereka kepada zuhud dan kefakiran. Yani maksudnya orang-orang sufi. Wa kullu man abada ala ghairi muradih. Dan setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan aturannya. Wasya'nu laisa fi ibadatillahi faqat. Masalahnya itu bukan dalam masalah ibadah saja. Bal fi ibadatillah kama arada wa. Tetapi bagaimana kita beribadah sesuai yang diinginkan oleh Allah SWT. Jadi bukan cuma sekedar ibadah asal ibadah, tetapi ya, yang paling penting adalah bagaimana kita beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan yang penting niatnya, keliru. Ada sebagian orang kalau diingkari, dia ngomong apa? Sing penting niatnya. Ya. Ikhlas saja tidak cukup. Harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dahulu pada zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, tatkala orang-orang ya di Kufah melakukan kebid'ahan dengan dikir bersama-sama, ya, dipimpin, dikomando diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, diingkari. Kemudian mereka protes, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, yakni sahabat Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan, ya, kami tidak berniat melakukan ini semua kecuali kebaikan. Ya, yakni niat kami ini baik. Innamal a'malu bin niat. Apa jawaban sahabat Abdullah bin Mas'ud? Wa kam mim muridin lil khairi layusiba. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak apa? Mendapatkan. Jadi masalahnya bukan cuma sekedar apa? Niat. Tapi di samping niat, di samping ikhlas lillahi taala, ya, harus juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bal taib wa minhum may yamkusu fi halawatih tarikan lil jum'ah wa yara dhalika qurbatan. Bahkan di antara mereka ada yang menetap menyepi meninggalkan salat Jumat. Wa yara dhalika qurbatan, dan menganggap itu adalah qurbah, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersemedi, ya. Nah, ya, ada sebagian yang bersemedi di rumah aja atau di suatu tempat, menganggap itu adalah apa? Ibadah kepada Allah. Dia tinggalkan sholat jamaah, dia tinggalkan sholat Jumat. Ini ada orang-orang seperti ini, ya, aliran-aliran kebatinan atau wahdatul wujud dan sebagainya. Dan ini adalah suatu penyimpangan, ya, penyimpangan. Wa yara muwasalata shaumin nahari billaili qurbah. Ada juga yang menganggap menyambung puasa dari siang sampai malam itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, wisal. Jadi malam juga apa? Disambung. Bukan hanya sampai maghrib, ya, nyambung lagi puasanya sampai malam juga. Dan menganggap itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi saja mengatakan apa? Walakinni asumu wa uftir. Saya puasa tapi saya juga apa? Berbuka. Ya, ada sebagian orang merasa lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna siyama yaumal fitri qurbah. Dan ada juga yang menganggap bahwasanya puasa pada hari raya Idul Fitri itu qurbah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ikhlas niatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk puasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, namun sebagian kalangan menganggap justru ketika menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amsalu dzalik, dan sejenisnya, lain-lainnya. Jadi kelompok yang ketiga ini, ikhwan, adalah orang-orang yang ikhlas tapi enggak ittiba. Ikhlas enggak ittiba. Jadi, kelompok yang pertama yang ikhlas dan ittiba. Yang kedua enggak ikhlas enggak ittiba. Yang kedua dia ikhlas tapi enggak ittiba. Ya, mungkin niatnya baik, dan ini banyak orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Mereka kalau diingkari jawabannya apa? Yang penting niat kami apa? Ikhlas. Niat kami lillahi taala. Niat kami cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Ya, kita katakan urusan ikhlas, urusan niat, urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masalah batin. Karena itu masalah yang di luar dari kapasitas kita. Ya. Tetapi kita hanya menghukumi secara apa? Dohir. Makanya kata para ulama, dua hadis yang merupakan syarat diterimanya amal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, ya. Ini kata Syekh Abdurrahman Sa'di dalam kitabnya Bahjah Qulubil Abrar, hadza mizanun lil a'malil batinah. Ini adalah timbangan hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat, untuk amalan-amalan yang sifatnya apa? Batin. Amalan-amalan yang tidak terlihat oleh kasat mata, amalan-amalan hati. Masalah niat, masalah hati. Adapun hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ini adalah mizanun lil a'mali adh-dhahirah. Ini adalah timbangan untuk amalan-amalan yang zahir. Jadi tidak cukup hanya sekedar yang penting niatnya. Tetapi harus juga diperhatikan, yaitu tentang kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi sudah kita sampaikan, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang-orang yang berdalil dengan niat kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Apa jawaban beliau tadi? Wa kam min muridin lil khairi la yusiba. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Karena enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga dahulu ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satu mengatakan, saya akan puasa terus, enggak bakalan berbuka. Yang satu lagi mengatakan, saya akan sholat malam terus, gak bakalan tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya akan membujang, gak bakalan nikah. Sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi menyetujui? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Ya, antum kultum kada wa kada, kaliankah yang mengatakan begini dan begini? Iya wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa asumu wa uftir. Adapun saya puasa tapi saya juga berbuka. Wa aqumu wa anam. Saya juga salat malam tapi saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya, perhatikan di sini. 3 orang ini niatnya baik. Niat mereka adalah ibadah. Ya. Niat mereka memperbanyak amal soleh. Tapi diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah niatnya, tetapi karena menyelisihi sunnah. Makanya Nabi tadi di akhir mengatakan apa? Siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan. Urusan niat, ya, urusan lain. Yang penting Nabi mengingkari, ya, mereka bukan karena niatnya, tetapi karena apa? Karena ketidaksesuaiannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah juga terjadi pada zaman tabi'in, seorang ulama yang mulia, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah melihat ada orang sholat setelah subuh, dia sholat, ya, memperpanjang rukuknya, sujudnya, ya, maka diingkari oleh sahabat Sa'id ibn al-Musayyib. Orang tersebut mengatakan, ya Aba Sa'id, ayu azzabani Allahu ala sholah. Wahai Abu Sa'id, apakah Allah SWT akan mengadab saya gara-gara sholat? Ya, apa jawaban Sa'id ibn al-Musayyib? Ya, la, walakin yu'adzibuka ala hilafis sunnah. Tidak, bukan gara-gara sholat, tetapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyelisihi apa? Sunnah. Makanya ikhwan, di dalam ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, amal ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam 6 hal. Yang pertama, sesuai dengan tuntunan Rasulullah dari sisi kaifiyah, tata caranya. Barang siapa yang melakukan amal ibadah tapi tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak diterima. Ada orang sholat misalkan, ya, sholatnya model baru. Salam dulu, baru nanti ditutup dengan takbiratul ihram. Dibalik. Ini ya, sholat model 2021. Misalkan. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Diterima apa tidak? Tidak diterima. Karena tata caranya gak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Atau dia puasa. Puasanya dibalik. Ya. Sahurnya sebelum maghrib. Bukanya pas adzan subuh. Jadi puasanya pas malam. Ya, dia bilang ikhlas lillahi ta'ala. Nawaitu. Udah. Apakah diterima puasanya? Enggak. Kenapa? Karena tata caranya enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan ini penting. Banyak amalan-amalan itu asalnya disyariatkan tetapi menjadi bid'ah karena tata caranya enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Sering para ulama mengatakan ketika ditanya tentang suatu amalan-amalan bid'ah, mereka mengatakan al-aslu sunnah wal kaifiyatu bid'ah. Asalnya sunnah, tapi tata caranya yang bid'ah. Orang misalkan solawat, hukum solawat kepada Nabi SAW bagus, dianjurkan. Tapi kalau tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka yang diingkari adalah tata caranya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah. Dan ini penting ya kawan. Ya, para ulama tidak mengingkari solawatnya. Para ulama tidak mengingkari zikirnya. Para ulama tidak mengingkari puasanya. Para ulama tidak mengingkari sholatnya. Yang mereka ingkari adalah tata caranya yang gak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Misalkan ada puasa Rajab, puasa Nisfu Sya'ban, ya, puasa Birrul Walidain, mau ada macam-macam tuh. Ada. Ya. Ada sholat Hifdzul Quran, macam-macam. Maka ini bukan kita ingkari sholatnya, bukan kita ingkari puasanya. Puasanya sahih, ya, itu disyariatkan. Tapi tata caranya yang tidak dibenarkan. Jelas ya? Nah, pernah ada seorang, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, pernah bersin di sisi Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat yang mulia. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Ada tambahannya apa? Solawat. Padahal mestinya cukup dengan apa? Alhamdulillah. Tapi dia nambahin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Untung gak ada amma ba'du. Baik. Mendengar hal itu, maka sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, ya, Rasulullah juga mengajari kami bersolawat. Tapi tidak seperti ini yang diajarkan beliau. Maksudnya, kita juga bersolawat kepada Nabi SAW. Tapi, ya, bukan ketika pas bersin. Yang diajarkan Rasulullah ketika bersin, cukup sampai alhamdulillah. Kalau solawat, ada tempat yang lain. Ya, jadi ini penting, yaitu apa? Banyak amalan-amalan ibadah, hukum asalnya itu disyariatkan, tetapi dia menjadi salah karena tata caranya. Ya, nah, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW juga adalah dalam jenisnya. Jenisnya. Ketika syariat sudah menentukan jenisnya, ya harus diikuti. Ketika kita menyelisih jenis yang sudah ditentukan oleh syariat, maka enggak diterima. Contoh misalkan, ya, orang kurban. Kurban itu sudah ditentukan jenis hewannya, ya. Apa saja? Kambing, sapi, sama unta. Kalau seandainya ada orang kurban, ya, tapi kurbannya ayam, bebek, gitu ya. Kurbannya sah apa tidak? Sah apa tidak? Enggak sah, walaupun dia ikhlas. Ana ikhlas lillahi ta'ala. Ya, saya enggak mampu kambing, maka saya kurban dengan ayam kesayangan saya. Fattakullaha mastata'tum. Ya, ini yang saya mampu. Gimana? Ya, tidak diterima. Enggak diterima. Karena enggak sesuai dengan jenis yang sudah ditentukan. Ya, nah. Jadi enggak boleh. Walaupun itu lebih mahal. Misalkan dia punya hewan apa gitu ya, burung yang mahal gitu. Ya. Enggak boleh, atau misalkan kuda. Ya, enggak diterima walaupun ikhlas, walaupun lebih mahal daripada kambing. Apalagi kalau korban perasaan. Nah. Diterima apa enggak korban perasaan? Enggak diterima. Nah, baik. Yang ketiga, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah juga adalah pada tempatnya. Makan, tempat, harus sesuai. Kalau enggak sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh syariat, maka enggak diterima. Contoh misalkan tawaf itu sudah ditentukan tempatnya. Mana? Ka'bah. Wal yattawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf di Ka'bah. Kalau ada orang tawaf tapi tawafnya bukan di Ka'bah. Tawafnya di kuburan misalkan. Atau tawafnya di alun-alun Paing misalkan. Nah, tawaf dan ya. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Enggak bisa ke Mekah, udah di sini aja misalnya. Ya, enggak diterima. Bahkan itu bisa menjadi apa? Syirik. Ya, bisa menjadi syirik. Taib. Iktikaf tempatnya di mana? Masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Kalau ada orang iktikaf, iktikafnya di rumah misalkan. Iktikafnya di sekolah, iktikafnya di warung. Ya. Nah, diterima apa tidak? Nah, diterima. Karena enggak sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Baik, yang keempat, harus sesuai juga dengan sunnah Rasulullah SAW dalam masalah waktu. Zaman. Waktunya. Ya, waktunya. Contoh, puasa Ramadan, waktunya sudah ditentukan. Kapan? Ya, bulan Ramadan. Kalau ada orang puasa Ramadan tapi enggak di bulan Ramadan. Misalkan nih, ini kan bentar lagi ya. Enggak terasa ya. Kurang sekitar 2 bulan lagi sudah Ramadan. Ya. Baik. Dia bilang, "Saya puasa Ramadannya sekarang aja." Ya. Kenapa? Khawatirnya saya mati duluan. Sekarang aja lah. Ya, sekarang banyak orang yang udah mati, siapa tahu nanti saya enggak bisa ketemu bulan Ramadan. Saya puasa Ramadannya sekarang aja. Ikhlas lillahi ta'ala. Diterima apa tidak? Enggak diterima. Karena belum waktunya. Karena belum waktunya. Jadi harus ya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Juga tadi misalkan puasa sudah ditentukan mulai dari fajar sampai ya tenggelamnya matahari. Kalau dibalik enggak diterima. Taib. Kemudian yang ke berapa? 5 ya. Yang kelima harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah bilangannya. Dalam masalah bilangannya. Kalau nggak sesuai bilangannya, maka nggak, ya, nggak diterima. Contoh misalkan sholat subuh sudah ditentukan berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau ada orang sholat subuh biar mantep. Akhirnya dia apa? Ya, akhirnya dia sholatnya 10 rakaat. Saya mumpung semangat nih. Sholat subuhnya 10 rakaat. Diterima apa tidak? Enggak diterima. Walaupun ikhlas lillahi ta'ala. Jadi masalahnya bukan cuma sekedar ikhlas saja. Ada contohnya apa tidak? Ya, baik. Kemudian yang terakhir adalah sebab. Ya. Harus sesuai dalam masalah apa? Sebab. Kalau syariat menjadikan itu sebagai sebab, maka ya diamalkan. Tapi kalau tidak dijadikan sebagai sebab, maka ya, itu tidak boleh untuk diamalkan. Contoh misalkan, sebagian orang setiap kali menguap, tahu menguap ya? Ya. Setiap kali menguap, dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awud. Apa ada tuntunannya? Enggak ada. Dia menjadikan menguap sebagai ta'awud. Ya, ini enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, ya, intinya yang ketiga ini adalah seseorang harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam enam hal tadi. Adzarbu rabi, yang keempat, man a'maluhu ala mutaba'atil amr lakinnaha li ghairillahi ta'ala qata'atil murai wa karrajuli yuqatilu riya'an wa sum'atan wa hamiyatan wa syaja'atan walil magnam. Orang yang amalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi enggak ikhlas, seperti ketaatan orang-orang yang murai, orang-orang yang riya, seperti juga orang yang yuqatilu riya'an, orang yang jihad tetapi riya, pamer, cari pujian biar dipanggil pahlawan, pemberani, wasum'atan dan sum'ah. Kalau sum'ah itu supaya didengar, ngaji misalkan supaya dibilang merdu sekali suaranya, adzan masya Allah adzannya kayak Masjidil Haram misalkan, ngimami supaya dibilang masya Allah ya saya sudah saja kalah kayaknya misalkan, maka seperti itu ya tidak ikhlas. Wahamiyatan wasajaatan, amiyah, amiyah itu membela diri, wasajaatan dan keberanian, walil maghnam, atau orang yang berperang untuk mendapatkan ghanima, harta rampasan, wayahujju liyuqal, atau dia haji supaya dipuji, dipanggil apa? Pak Haji, Bu Haja, umroh biar dipanggil Pak Umroh, Bu Umroh misalkan, ya. Wayaqra wa yuallim wa yuallif liyuqal, ya, atau dia membaca dan mengajar, mengarang supaya dipuji. Masya Allah, ini penulis hebat. Ya, dia pengajar, ya, ustaz yang mantap nih. Ya, ustaz kibar, bukan kabair. Ya, nah, imam kabir di masjidin sohir. Fahadihi a'malun salihah, lakinnaha ghairu makbulah. Ini amal-amal yang saleh, tapi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak diterima? Karena enggak ikhlas. Bahkan seperti yang pernah saya sampaikan, tiga golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke neraka, mereka adalah orang-orang yang zahirnya melakukan amalan-amalan yang besar. Orang yang jihad, ya, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang bersedekah. Ya, amalan-amalan yang besar. Tapi kenapa mereka justru pertama kali diseret ke neraka? Karena enggak ikhlas. Karena enggak ikhlas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. "Falam yu'marin nasu illa bil ibadah 'alal mutaba'ati wal ikhlasi fiha." Nah. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali dengan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan ikhlas, ya. Wal qaimu biha hum ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang menerapkannya, yaitu beribadah dengan ikhlas dan ittiba, merekalah yang menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi intinya, manusia dalam masalah ikhlas dan ittiba terbagi menjadi berapa? Empat. Yang pertama, golongan yang pertama, orang yang ikhlas dan ittiba. Ini yang paling mulia. Golongan yang kedua, gak ikhlas, gak ittiba. Ya, sudah bid'ah, gak ikhlas pula. Yang ketiga, ya, orang yang ikhlas, tapi dia gak ittiba. Dan yang keempat, orang yang ittiba tapi enggak ikhlas. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 semuanya keliru. Ya. yang benar cuma satu, yaitu nomor satu, ya, yaitu orang-orang yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, insyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib. Ini ada beberapa pertanyaan. Afwan Ustaz, apakah benar ada suatu perkataan barang siapa yang mengikuti atau mengerjakan keringanan dari ikhtilaf para ulama, maka dia zindik? Kalau benar ada, ulama siapa yang mengatakan perkataan tersebut? Masya Allah. Ya, ulama siapa itu? Ibrahim At-Taimi. Ibrahim, seorang tabi'in yang mulia. Ya, beliau mengatakan, man tatabba'a rukhasal ulama'i tazandaq. Siapa yang mencari-cari ketergelinciran ulama, maka dia akan menjadi zindiq. Jadi, cari yang sesuai hawa nafsunya. Cari yang enak-enak, sesuai dengan dia. Dalam masalah nyanyian, oh, aku ikut madhab Abu Ibnu Hazm aja lah. Ya, yang mengatakan musik itu apa? Boleh. Padahal imam madhab 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya mengatakan gak boleh, haram. Imam Ibnu Hazm mengatakan apa? Boleh. Wah, aku ikut Ibnu Hazm aja lah. Ya, cocok ini kayaknya. Cocok dengan hawa nafsunya. Ya, dalam masalah wali nikah, wah, aku ikut madhab Abu Hanifah aja. Boleh wanita itu nikah tanpa wali. Madhab yang lain, termasuk madhab Ibnu Hazm, gak boleh. Wanita, ya, nikah harus dengan wali. La nikaha illa biwaliyin. Ya, tapi menurut Abu Hanifah, boleh. Nah, orang ini, orang yang cari-cari ketergelinciran ulama ini, akhirnya, oh, aku dalam masalah ini ikut madhab Abu Hanifah saja. Ini yang diperingatkan oleh para ulama. Karena orang seperti ini berarti dia mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti apa? Dalil. Jelas? Nah. Wah, ini pakai bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal abda muhtajun ila aunillah fil ibadah. Famal asbabul mujiba li aunillah? Jazakum Allah khairan. Baik. Hamba itu kan butuh kepada pertolongan Allah dalam ibadah. Bagaimana apa saja sebab-sebab supaya dia ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Caranya bagaimana? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kiat yang paling utama supaya kita apa? Ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berdoa, merasa bahwa kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, afwan, bagaimana pendapat antum tentang orang yang dermawan namun jika berbicara sering menyakitkan hati? Bagaimana seharusnya sikap kami dalam menanggapi orang dengan tipe tersebut? Syukur. Nah, orang yang sedekah tidak boleh bagi dia untuk apa? Mengungkit-ngungkit, ya. Tidak boleh dia mengucapkan ucapan-ucapan yang apa? Menyakitkan. Tidak boleh. Ya. Nah, itu ada larangannya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya. Ya. Sadaqatikum bil manni wal adha la tutubi sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian sedekah tapi dengan al-manni wal adha, mungkit-mungkit, ya, demikian juga mengatakan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ini enggak boleh. Ya, bahkan itu bisa membatalkan sedekahnya, ya. Nah, kalau kita bersedekah ikhlas lillahi taala dan berbuat baik, ya, dengan ucapan-ucapan yang baik. Adapun bagaimana kita menanggapi orang yang mengatakan perkataan yang menyakitkan seperti itu, ya, hendaknya bagi kita untuk tidak menggubris ucapan orang. Ya. Orang yang ikhlas itu ikhwan, orang yang tidak terpengaruh sama omongan orang. Baik itu pujian maupun apa? Celaan. Itu kata Imam Al-Bukhari. Al-muhlis man kana al-madihu wadhamu indahu sawa. Orang yang ikhlas adalah orang yang memuji dan mencelanya sama. Artinya dia tidak terpengaruh. Ada orang yang memujinya enggak tambah sombong. Ketika ada orang yang mencelanya, dia enggak sedih. Karena yang dia cari adalah apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Jadi jangan baper dengan ucapan orang yang menyakitkan kita. Ridhon nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Ya, menjadikan semua manusia senang sama kita itu adalah tujuan yang tidak mungkin untuk digapai, mustahil. Baik, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dan apa saja kalimat tahmid, syukur? Sudah sering kita sampaikan bahwa cara mensyukuri nikmat Allah ada tiga, ya, ada tiga. Syukur dengan hati, yaitu dengan meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah saja. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan memuji. Kita mengucapkan alhamdulillah, ya, itu tahmid, kalimat tahmid. Kemudian yang ketiga, mensyukuri dengan anggota badan. Maksudnya yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah tersebut dalam rangka untuk ibadah. Apakah benar ada nabi yang masih hidup sampai sekarang? Saya dulu pernah mendengar bahwa Nabi Khidir dan Nabi Isa tidak meninggal, akan tetapi dia diangkat di langit. Kalau Nabi Isa benar, ya, dia diangkat di langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, ya, tetapi disamakan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan bal rafa'ahu ilaih. Tetapi Allah SWT telah mengangkatnya, yaitu mengangkat di langit yang kedua. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketemu Nabi Isa alaihi salam pada saat Isra Mi'raj, dan nanti diberitakan oleh Nabi sallallahu di akhir zaman akan turun, ya, untuk membunuh apa? Dajjal. Nah, dan ini akidah Islam. Adapun Nabi Khidir telah meninggal dunia. Ya, telah meninggal dunia. Siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup, ya, maka ini akidahnya orang-orang sufi dan tidak memiliki dalil. Ya, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Ya, para ulama sudah menjelaskan hal ini bahwa ini tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Benar ada sebagian yang berpendapat seperti itu, tetapi itu tidak benar. Dibantah oleh para ulama. Di antara yang membantah secara bagus adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Zahrun Nazar fi Halil Hadir. Ya, itu buku khusus yang menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup semuanya tidak ada yang sahih. Fanusat, apa maksud dari hadis tidak dikabulkannya doa orang yang ada dalam dirinya yang haram? Maksudnya bahwa orang yang memakan makanan yang haram atau minum dari barang yang haram atau dari hasil yang haram, pakaian dari harta yang haram, ini adalah salah satu sebab tertolaknya doa seseorang. Segala sesuatu itu ada sebab dan ada penghalangnya. Makanya di antara kaidah fikih yang disebutkan para ulama, al-ahkamu la tatimmu illa bijtima'i syurutihi wa intifai mawani'i. Hukum itu tidak sempurna kecuali dengan terpenuhi syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Doa itu ada syarat-syaratnya dan juga ada penghalangnya. Salah satu penghalang terkabulnya doa adalah kalau seorang itu makan makanan yang haram. Baik haram zatnya seperti makan bangkai, babi, atau haram karena usahanya. Mungkin dia makan nasi, tapi nasi tersebut dia beli dengan korupsi, riba, misalkan. Maka itu juga termasuk harta yang haram. Ustaz Barokovic, tolong ajari kami doa agar gak iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Apa doanya, ya? Ya. Apa adanya? Ya, doa supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, ini yang paling penting. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Itu aja. Karena orang yang iri berarti hatinya enggak bersih. Antum minta agar dibersihkan hati. Ya. Tadi doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya. Ya. Jadi minta agar hati kita dibersihkan. Termasuk dibersihkan dari sifat apa tadi? Iri, hasad. Orang yang enggak suka ketika temannya mendapatkan kelebihan, itu berarti ada kotoran di dalam hati. Nah. Ustaz, apa kitab yang bagus tentang surga dan neraka yang bisa menambah keimanan kita? Kalau tentang surga, ada kitab yang bagus yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Qayyim. Itu yang paling komplit. Judulnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang sudah diterjemahkan kalau enggak salah dalam bahasa Indonesia Tamasya ke Surga. Ya. Nah itu Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Imam Ibnu Al-Qayyim. Itu kitab yang paling bagus tentang masalah ini. Atau kalau tentang neraka, ada juga buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, At-Tahwifu minan Nar. At-Tahwif minan Nar. Itu tentang neraka. Ya, ada juga buku yang ditulis oleh Syekh Al-Ashqar, ya, Al-Jannah wan Nar, itu juga bagus. Apakah benar di surga ada tempat cambuk? Lalu siapa yang akan dicambuk? Kalau tempat cambuk ya ada. La maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, tempat cambuk salah seorang penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lalu siapa yang dicambuk? Allahu a'lam. Ya. Cambuk itu kan enggak mesti untuk apa namanya? Untuk mencambuk. Bisa juga untuk sebagai apa? Perhiasan. Ada orang yang hobi senangnya apa? Koleksi. Iya kan? Ya, koleksi barang-barang antik. Salah satunya adalah ya, cambuk. Ada juga. Jadi kalau untuk nyambuk, ya penduduk surga enggak ada yang mendolimi dan yang didolimi, enggak ada. Ya. Nah, jadi jangan langsung ada tempat cambuk berarti untuk mencambuk, enggak ada. Untuk mendolimi enggak ada di surga. Tapi maksudnya itu untuk kesenangan. Ya, perhiasan, senang. Orang hobi kan macam-macam. Ya. Nah, ada juga yang nanya, "Ustaz, di surga nanti ada enggak bisa enggak kita main bola?" Ya? Bisa aja. Semuanya apa yang diinginkan oleh yang dijadikan hobi oleh manusia, bisa aja. Ya. Tapi ngapain main bola? Mendingan sama bidadari. Iya kan? Baik, ini yang terakhir nih. Apa ini? Kenapa air minum dan kurma dinamakan dengan al-aswadain? Ah. Mimba bitaglib, kata para ulama, ya. Ya. Al-aswadain. Al-aswadain itu yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam sebenarnya mana? Kurma. Kalau air putih itu bukan berwarna hitam, tapi ini mimba bitaglib. Apa taglib itu menerjemahkannya? Apa ya? Kebanyakan. Jadi ngikut. Seperti misalkan bapak dan ibu. Kalau dalam bahasa Arab apa? Al-abawan. Iya kan? Al-abawan. Padahal di situ ada bapak, ada ibu, tapi al-abawan. Itu namanya ngikut, ya. Matahari dan rembulan. Apa? Al-qamaran. Al-qamaran. Maksudnya adalah bulan dan matahari. Jadi itu namanya mimbabi taghlib. Ya, istilah para ulama mimbabi taghlib. Salah satunya tadi al-aswadain. Itu ada dalam hadis Bukhari ya. Kata Aisyah, berbulan-bulan lamanya kami tidak memiliki di rumah kecuali al-aswadain. Maksudnya kurma dan air putih. Itu loh. Rumahnya Rasulullah. Bayangkan, rumahnya Rasulullah berbulan-bulan lamanya gak ada makanan apa-apa kecuali apa? Kurma sama air. Makanya kita bersyukur ya, Masya Allah. Kita bukan al-aswadain, Masya Allah. Kopi ada, tinggal beli ya. Nah, mau susu ada ya, mau Masya Allah, sempurna. Tinggal beli aja. Ya. Nah. Baik. Alhamdulillah, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.